cinta coba untuk setia malah terluka. Katamu dulu ku yang terbaik, tapi kau pergi dengan dirinya. Takut, takut menghampiriku. Enggak lagi, enggak lagi lagi punya pacar sering makan hati. Enggak lagi lagi kau pacarku, ku ditinggal pergi. Pacar sering makan hati.